Gary Mahesa Cupala. Selamat malam para sahabat-sahabatku, para SNP Indonesia. Baru jumpa lama, kita bayar lagi ya Mas Bas. Surga, ayah kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah terlalu cepat kau pergi sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dengarkanlah dan teringat saat kepergianmu. Semoga Om Bams.